Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jalla dalam satu ayatnya yang mulia berfirman, Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini dikategorikan para ulama sebagai bagian dari istifhamul ingkar, sebuah pertanyaan tetapi yang dimaukan dengannya adalah pengingkaran, dalam pengertian bahwa sama sekali tidak sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ayat yang mulia ini mengandung di antara faedah dan pelajaran yang sangat penting. Di antaranya adalah menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Demikian pula terdapat padanya anjuran, hasungan, dorongan dan motivasi untuk mempelajari ilmu yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis beliau sebagai bentuk anjuran dan perintah kepada umatnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Sehingga hendaknya hadis-hadis yang semisal ini, sebagaimana pula ayat Allah Azza wa Jalla yang telah kita bacakan, menjadi sebuah dorongan tersendiri dan motivasi tersendiri bagi seorang muslim untuk benar-benar bersemangat mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, mendalami ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping sekian banyak fadail, sekian banyak fadilah dan keutamaan yang terdapat dalam ilmu dan proses menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal, maka di antara sekian banyak fadilah ilmu adalah annahu irsul anbiya, bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula dirham, mata uang emas dan perak, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian ilmu dari warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, manusia terkadang luar biasa semangat mereka mengejar yang namanya warisan. Bahkan tidak jarang mereka-mereka yang motivasinya kepada warisan rela mengorbankan persaudaraan. Bahkan tidak jarang pula terjadi sampai tingkat pertumpahan darah dalam rangka memperebutkan satu kata warisan. Tetapi sungguh mereka-mereka yang memiliki cita-cita yang besar, memiliki harapan yang mulia, maka dia akan berupaya mengejar warisan terbesar dan paling berharga yang telah diwariskan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ilmu yang telah ditinggalkan Nabi alaihi salatu wasallam dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, di antara faedah dan keutamaan ilmu yang lainnya adalah bahwa ilmu itu senantiasa kekal dan pahalanya terus mengalir kepada hamba tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Jika manusia anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya dan terputus tentunya semua peluang dan kesempatan untuk beramal saleh, kecuali tiga hal yang pahalanya terus mengalir meskipun dia telah meninggal dunia. Di antaranya adalah sadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla, maka lihatlah seorang sahabat yang mulia yang pada dasarnya seorang miskin, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, luar biasa semangatnya untuk menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi bagian dari Ahlus Suffah yang dia rela menanggung sekian banyak kepayahan, penderitaan, kelaparan. Bahkan terkadang beliau harus mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Tetapi subhanallah, sudah 15 abad tahun lamanya, 15 abad silam telah meninggal beliau radhiyallahu ta'ala anhu, tapi warisan ilmu yang beliau dapatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka sampai hari ini kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang beliau wariskan, dan senantiasa nama beliau disebutkan dan didoakan kaum muslimin. Semoga Allahu azza wa jalla meridai beliau. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, demikian pula di antara keutamaan ilmu yang lainnya adalah annahu tariqun ilal jannah, bahwa ilmu itu adalah jalan menuju jannah, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh, meniti satu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allahu Azza wa Jalla akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa seorang muslim yang tidak mengharapkan jannah? Siapa muslim yang tidak mendambakan surga Allahu Azza wa Jal, yang Allah katakan dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, bagi hamba-hambaku yang mukmin, jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba pun. Bahkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jal, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa Allahu Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Satu rahmat Allahu Azza wa Jalla turunkan ke muka bumi ini. Dari semua bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya sejak Allah ciptakan manusia sampai hari kiamat nanti, sampai Allah hancurkan dunia ini dengan seluruh isinya. Itu satu rahmat yang Allah turunkan. Yang dengan satu rahmat ini menjadikan binatang buas tidak memangsa anaknya sendiri. Dan 99 itu akan Allahu Azza wa Jalla berikan di yaumul qiyamah. Allah akan berikan kepada penduduk jannah, kepada penduduk surga. Allah gabungkan dengan satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Maka tentu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla, hadis-hadis yang semisal ini akan memberikan dorongan yang besar, motivasi yang sangat kuat bagi seorang muslim untuk berupaya yang mencita-citakan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah bahwa jalan ilmu adalah jalan yang sangat lapang untuk mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan majlis ilmu. Juga dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla di masjid, mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan saling mengajarkan ilmu Al-Quran di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Allah akan tanamkan ketenangan dalam kalbu-kalbu mereka, dan mereka akan diliputi rahmat Allahu Azza wa Jal, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, sembari para malaikat tersebut akan mendoakan maghfirah, mendoakan ampunan untuk mereka dan rahmat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allahu Azza wa Jal akan menyebutkan nama mereka satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, demikian pula di antara keutamaan lain dari ilmu adalah bahwa ilmu akan menjadi cahaya terang bagi pemiliknya. Bagaimana tidak? Akan menjadi jelas pada sebuah contoh. Dahulu ada sebuah safar di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka mengalami janabah, junub, mimpi basah. Dalam kondisi mereka tidak mendapatkan air untuk bisa mandi. Namun belum sampai kepada dia ilmu bahwa biarpun tidak mendapatkan air pada keadaan tingkatan janabah, boleh untuk bertayamum. Sehingga beristihad kemudian, kalau hadas biasa maka berwudu bisa dengan tayamum. Namun kalau hadas besar janabah, maka dia kemudian karena tidak ada air, yang dilakukan adalah berguling-guling di tanah sebagai pengganti untuk mandi. Fama'asyurul muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla, tetapi bayangkan seorang yang berilmu, di samping ilmu itu menjadi cahaya terang bagi dirinya, akan menerangi juga kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Kita mendengar hadis cerita tentang seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang, yang kemudian Allahu Azza wa Jalla tanamkan ke dalam kalbunya, ke dalam hatinya keinginan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia bertanya kepada manusia, siapa yang bisa membimbing dia untuk bertaubat di jalan Allahu Azza wa Jalla dengan sekian banyak dosa yang telah dilakukannya. Maka dia ditunjukkan kepada seorang adib, kepada seorang ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Maka ketika dia menyampaikan perkaranya bahwa dia telah membunuh 99 orang, adakah taubat bagi dia? dia menyatakan tidak ada taubat bagimu karena terlalu banyak dosamu. Sehingga akhirnya dia pun membunuh orang tersebut, yang juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kejahilan dan fatwa yang salah bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya sendiri. Namun subhanallah, Allahu Azza wa Jal belum menghilangkan keinginan, semangat untuk bertaubat di jalannya, maka terus dia mencari orang yang bisa membimbingnya bertaubat kepada Allahu Azza wa Jal. Maka kemudian dia ditunjukkan kepada seorang alim yang berilmu dan menyampaikan bahwa dia telah membunuh 100 orang, adakah taubat bagi dia? Maka orang tersebut berkata, sebagai bentuk penerapan dari ilmu yang telah dia ketahui, bahwa Allahu Azza wa Jalla zat yang maha penerima taubat, meskipun dosa seorang hamba sepenuh atau seberat bumi, maka Allahu Azza wa Jalla akan memberikan pula kepada dia ampunan sepenuh atau seberat bumi pula. Maka dia menyatakan, ma yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang bisa menghalangi antara engkau dengan taubat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dia pun berupaya menjadi orang yang baik, melaksanakan amalan-amalan saleh. Namun sungguh, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla, seorang alim ini tahu bahwa orang yang bertaubat kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala harus dijaga, harus dipelihara taubatnya. Dan bagaimana caranya? Dia pun kemudian mengarahkan, membimbing untuk pergi ke sebuah desa yang di sana banyak orang-orang yang bertaubat kepada Allah, yang beribadah kepada Allahu Azza wa Jalla. Pergilah ke sana dan jangan kembali ke kampung halamanmu yang dulu. Karena dia tahu bahwa pengaruh lingkungan sangat besar kepada kepribadian seseorang. Kondisi seseorang yang tadinya bertaubat, jika dia masih bergaul dengan teman-teman lamanya, dengan teman-teman bergaul dulunya, dengan lingkungannya, akan menyebabkan dia kembali kepada kebiasaan lama. Tetapi jika dia berupaya tinggal di bi'ah salihah, di lingkungan yang baik, yang mendukung dia dalam ketaatan kepada Allahu Azza wa Jal, maka istiqamah akan bisa dia raih dengan sebab pergaulan dia bersama orang-orang saleh. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla, sebagaimana pula Allahu Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara sekian banyak orang-orang yang beriman dengan sekian banyak derajat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثير. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة جمعة برحمة الله عز وجل، tidaklah datang kalimat ilmu di dalam Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menuntutnya, dan Allah Azza wa Jalla serta Rasulnya menyebutkan sekian banyak fadilah, keutamaan, kecuali yang dimaksudkan dengan ilmu tersebut adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana tidak? Bahwa bukan itu yang dimaukan selain daripada ilmu syar'i. Dahulu ketika Nabi alaihi salatu wasallam berhijrah ke Madinah, maka beliau melihat kesibukan para sahabat yang mengawinkan silang antara satu kurma dengan kurma yang lainnya, antara jantan dengan kurma betina, untuk mendapatkan hasil. Maka Nabi alaihi salatu wasalam kemudian memberikan masukan. Ketika melihat betapa sibuknya dan capeknya mereka melakukannya, untuk tidak usah dilakukan proses kawin silang. Maka para sahabat yang mereka benar-benar memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam, menghormati beliau, mendengarkan saran beliau sebagai manusia. Namun ternyata barakallahu fikum, setelah para sahabat meninggalkan praktek pengawinan silang tersebut, mereka tidak mendapatkan hasil apapun dari yang selama ini mereka dapatkan dengan hasil yang gemilang. Maka kemudian mereka datang mengadu, menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam yang mulia. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Seandainya yang dimaksud ilmu yang lain, ilmu perkebunan, ilmu pertanian dan yang lainnya, maka tentu Rasulullah alaihi salatu wasalam akan menduduki posisi dan derajat yang paling tinggi. Namun apa yang beliau sarankan tidak membuahkan hasil sedikit pun bagi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih menguatkan lagi adalah di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya, tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tentang syariat Allah azza wa jalla yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ilmu yang lainnya, maka sifatnya mustahab, namun bukan berarti kita menafikan, meniadakan dan menolak bahwasanya ilmu dunia bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan sekian banyak keutamaan untuk beramal saleh, tergantung caranya, prosesnya dan tujuan seorang dalam menuntut ilmu tersebut. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jal, semoga Allahu Azza wa Jal menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang tertanam dengan begitu kuatnya dalam hati kita masing-masing semangat untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang seandainya seorang yang tidak ada sedikit pun keinginan dalam kalbunya atau minimalnya dia tidak faham tentang urusan agamanya, maka dikhawatirkan bahwa Allah azza wa jalla tidak menginginkan bagi dia kebaikan, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan, bahwa siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Ma'asyarul muslimin, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga jalan ilmu akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dihantarkan kepada jannah, kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.